nikmatnya kepahitan? Hah, pasti kata yang tak biasa. Nikmatnya kepahitan, kalaupun benar, siapa yang suka? Karena pahit tetap saja pahit dan orang akan menghindarinya. Karena pahit tetap saja pahit dan tak ada orang yang menginginkannya. Pahit tetap saja pahit, semua orang akan mencibirnya. Bagaimana mungkin mengatakan nikmatnya kepahitan? Kalau kepahitan datang karena ulah diri, memang itu sudah sewajarnya. Dan tentu saja penyesalan ada di sana. Kalau kepahitan datang karena kebebalan, ambisi yang salah, itu patut disesali dan sangat menyesalkan. Tapi kalau kepahitan terjadi dalam jalan yang benar, kepahitan terjadi dalam prinsip yang adil, kepahitan terjadi karena ulah orang lain terhadap diri, menyakitkan, sudah pasti. Tapi mengertikah Anda ada kenikmatan di sana? Nikmat bisa dikhianati tanpa harus membalasnya. Nikmat dikhianati tapi mampu menikmatinya. Nikmat dikhianati membuat diri semakin berbekal cinta kasih, mampu untuk mengerti dunia sekitar memang sudah rusak, mampu menempatkan diri sebagai orang yang masih sehat, sehingga kepahitan demi kepahitan bisa membangun nikmat yang tak terbilang, yang luar biasa, menumbuh kembangkan kedewasaan, membuat manusia semakin manusia. Nah, ketika langkah-langkah dalam hidup ini diwarnai oleh kepahitan demi kepahitan, fitnahan atau jebakan, awas, jangan kecewa. Dan jangan pernah berhenti melakukan kebenaran. Terus lakukan dan nikmatilah kepahitan. Maka di ujung jalan, Anda akan tersenyum dan berkata, untung aku pernah mengalami kepahitan. Karena kepahitan akan membawa Anda mendulang sukses. Sukses yang sejati. Sukses yang memberikan kepuasan diri. Sukses yang memberi Anda nikmat menikmati hidup ini. Ya, nikmatilah kepahitan. Karena di balik kepahitan sejatinya ada manis yang melebihi madu, tak terbilang dan tak terukur dalam ukuran apapun. Tapi yang pasti membuat Anda tak pernah bisa melupakannya. Selamat menikmati kepahitan, jangan larut di sana. Tapi jika itu salah diri Anda, perbaikilah. Tapi kalau itu fitnah, kesempatan untuk menikmatinya. Semoga Anda kuat dan suka. Bersama saya, Bigman Sirait.